Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para romo kiai, khususipun Habib Abdullah bin Yahya, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Alul Habsyir, dan Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, dan Habib Hasan Al-Segaf. Sedayanipun para romo kiai, khususipun guru kita romo kiai Abdullah Sa'ad, serta sesepuh daripada para masyayikh saking Nahdlatul Ulama, khususipun romo kiai Haji Maksum Abu Darda, lan ingkang kula hormati Syuriah PCNU Sragen yang baru terpilih romo kiai Riyad Mustofa, kula ndek wau tanglet kalih Gus Munir nanya Syuriah NU-nya rawuh napa mboten Gus? Rawuh, disbah mana nunjuk sana. Yang tua itu bukan. Yang mana? Yang pakai baju biru. Masih muda ternyata. Ternyata masih muda, masya Allah. Jadi kalau pengurus Suriahnya muda, tandanya pemuda itu insya Allah berupa lambang kejayaan, insya Allah. Berarti PCNU Sragen insya Allah akan semakin jaya. Amin. Tadi kalau lenggahan sarang kali beliau, cuma saya belum tahu kalau beliau Suriah NU Sragen. Nggih, nyuwun pangapunten kalau tadi saya dianggap ada kurang adabnya mungkin. Nah, sedayanipun pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kali Jambe, nggih, kula ngertos. Langsung didhep, nggih. Kali Jambe ingkang nek wau sampun dilantik, mugi-mugi insyaallah saged khidmat di NU benar-benar bisa menghidupkan NU dan menghidupkan syiar-syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedayanipun Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, dan tak lupa pula pejabat pemerintahan ingkang rawuh, Bupati Sragen atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan sedayanipun bapak-bapak dari TNI, Polri yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Sedayanipun para rawuh, para bapak, para ibu ingkang sami rawuh teng acara haul dalu menika, kita sami-sami ngehauli memperingati haulipun sesepuh yang ada di daerah Kalioso Kali Jambe ini, simbah Kiai Haji Abdul Jalal, yang mana beliau niku merupakan salah seorang ulama ingkang menjadi guru daripada ulama-ulama yang ada di zamannya. Kok kula kalih panjenengan dipilih untuk hadir di sini untuk memperingati haulnya, mugi-mugi niki pertanda kula kalih panjenengan termasuk tiang ingkang ditresnani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga saya mengucapkan selamat harlah NU yang ke-94. Harlah NU yang ke-94 itu mengandung makna yang luar biasa angka 94. Kenapa kok penuh makna yang luar biasa? Karena tahun depan berarti harlah NU yang ke-95. Niku maknane nggih. Nggih, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula kemutan salah setunggal ceramah yang pernah disampaikan kurang lebih tahun 2007. Berarti 10 tahun yang lalu. Nah, itu harlah NU ke-84 niku. Niku Kota Solo wektal niku dirawuhi salah seorang ulama ingkang angsal julukan Sultanul Ilmi, rajane ilmu. Yang ngasih julukan bukan dirinya sendiri. Enyun pangapunten, zaman sekarang ini banyak orang memberikan julukan untuk dirinya sendiri. Tulis foto buat kalender, foto ni gede, tulisi jenenge Al-Arif Billah. Niku nek menawat yang niku ngaji kitab tasawuf, kata-kata Al-Arif Billah niku termasuk pangkat yang tinggi. Padahal pangkatnya namun bukan Al-Arif Billah, tapi Al-Jahil Binafsu. Orang yang enggak kenal dengan dirinya sendiri, napa meleh ajeng kenal Gusti Allah. Niku Sultan ini benar-benar para ulama yang dari Mekah, Madinah, Mesir, India memberikan beliau julukan Sultanul Ilmi karena saking alime. Ketika itu beliau datang ceramah ada di Masjid Riyadh. Masjid Riyadh yang ada di Pasar Kliwon sana. Ini Suriah NU-nya namanya Kiai Riyadh, ceritanya Masjid Riyadh. Mugi-mugi insyaallah sedaya kempal teng Riyadhul Jannah insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Sing amine banter kudu ngake utange lho insyaallah. Niku dawuhipun Kiai Abdullah Sa'ad niku biasane. Nggih. Niku ketika itu beliau ceramah cerita, saya masih ingat benar ceramah beliau itu waktu itu cuma 7 menit. Tapi kalau dibuat kitab niku saged. Saking isine niku padet bener-bener penuh makna. Ketika itu beliau cerita di satu daerah di Yaman niku wonten tiyang. Tiyange niku dikenal soleh. Tiyange niku ahli ibadah. Niku nek pas subuhan niku mesti subuhane niku wonten Mas masjid jenengan sak niki rawuh teng mriki besok subuhane wonten pundi? Masjid. Berarti masjid di sini paling ndak jamaahnya kalau salat subuh yang hadir sebanyak ini ya. Oh mboten, separohnya berarti. Mboten. Seperempatnya? Oh ndak ada. Lah terus seberapa kalau begitu? Wis pokoknya seadanya ngoten mawon deh. Tiang ini ku soleh, lah tiang ini ku sedo. Ketika itu orang-orang sama-sama istilahnya kalau ada orang baik meninggal dunia niku kan pasti orang mengenang kebaikannya kan? Orang niku sami-sami ngaturaken Masya Allah niki tiang ini niki tiang soleh. Insyaallah niku min ahlil jannah, tiang ini niku termasuk calon penghuni swarga. Nah, 3 hari dari hari kematiannya, salah seorang keluarganya itu mimpi bertemu dengan orang tadi. Ini kisah nyata loh ini. Tapi jenengan mau percaya boleh, tidak percaya kula ora pateken blas. Yen pokoke rungokno ngoten mawon. Mimpi keluarganya itu bertanya sama orang yang meninggal dunia tadi ini. Kamu ini orang soleh. Setelah kamu meninggal, hadiah apa yang Allah berikan untuk kamu? Jawabannya waktu itu, anu, alhamdulillah, kula niku meninggalnya pas bertepatan dengan salah seorang wali yang ada di daerah A misalkan, karena meninggalnya bareng di hari itu Gusti Allah dawuhaken sedaya yang meninggalnya satu hari dengan si orang soleh itu maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari tidur keluarganya yang mimpi ini kaget. Lah wong dulurku iki tiyange niku saleh. Tapi ketika meninggalnya itu ternyata dapat syafaat. Dapat syafaat lewat orang yang meninggal di hari yang sama. Nggih tiyange niku saleh. Saking salehe tiyang niku yang meninggal di hari yang sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak teringin pun jenengan percaya syafaat nama badan. Percaya je? Ya, syafaat ni ku wonten macam-macam deh. Wonten yang hidup mensyafaati yang hidup. Contohnya, ada orang butuh pertolongan jenengan kasih pertolongan itu yang hidup mensyafaati yang hidup. Ada lagi yang hidup mensyafaati yang mati, gih wonten. Yang mati mensyafaati yang hidup ni ku gih wonten. Je? Ya, contohnya sing gampil-gampil mawon, makam Sunan Ampel. Sunan Ampel niku sampun kapundhut, sudah beliau sudah berada di alam kubur, tapi beliau menghidupi sekian banyak pedagang yang ada di sana. Berarti yang meninggal dunia bermanfaat untuk yang masih hidup. Mboten saklut terangke dalile, dalile pokoke kathah pun jenengan percaya mawon ngoten. Terus ada lagi yang meninggal dunia mensyafaati yang meninggal dunia. Mungkin ulama nggih saged paring syafaat, syuhada nggih saged paring syafaat, dan Kanjeng Nabi Muhammad niku engkang akan memberikan kepada kita semuanya syafaatul uzma. Dados menawi wonten tiyang niku boten percaya syafaat, nganggo usaha nek syafaat-syafaat, wong niku ngamal nganggo amale dhewe. Dewi, mungkin sahben tang hari kiamat mau dikasih syafaat yang ini ku nolak, enggak bisa, saya enggak terima syafaat. Orang itu ngamal pakai amale dewi, dewi iku jenenge mayit goblok. Betul apa betul? Ada orang utangnya banyak, mau dibayari utangnya enggak mau. Padahal tiang ini ku buatan sakit bayar utang lo, amalnya masukkan dia ke surga enggak bisa, dapat syafaat kok malah ingkar dengan syafaat. Mayit, ya, sing sanjang jenengan sanes sekolah. Ya. Akhirnya mikir, saudara saya ini baik, tapi kok ternyata ada orang yang lebih hebat. Aku kudu ning daerah kuwi, kudu nekani omahe, aku pengen tahu amalannya itu sebenarnya apa. Kok bisa dia punya kedudukan yang istimewa, yang luar biasa seperti itu. Akhirnya pun datang ke kota itu. Sampai sana pertanyaan pertama dia nanya begini. Nyun ngapunten, menawi niku hari Kamis ya. Ada enggak kiai yang meninggal di hari Kamis? Sekto. Mana sekto? Didengarkan dulu. Ada enggak meninggal di hari Kamis? Enggak ada. Di daerah ini ambil hari Kamis kiai ada enggak? Ada. Tanglet kali imam masjid. Tanglet kali mungkin Pak RT. Tanglet kali tokoh masyarakat. Pertanyaannya kiai yang meninggal hari Kamis wonten apa mboten? Mboten wonten. Sedaya niku jawabane sami mboten wonten. Akhirnya pun mungkin pertanyaannya salah. Orang soleh kan tidak harus ya kiai, bisa jadi orang soleh itu pedagang. Bisa jadi orang soleh itu polisi. Bisa jadi orang soleh itu tentara. Bisa jadi orang soleh itu pejabat. Bisa jadi orang soleh itu orang yang mengisi jalan, mungkin bisa. Setiap orang itu bisa mendapatkan predikat soleh. Pertanyaannya diganti, ada enggak yang meninggal hari Kamis? Oh ada, tapi bukan kiai. Berapa orang? Cuma satu orang. Tanya lagi, benar cuma satu orang. Akhirnya didatengin ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, di situ bertemu dengan keluarganya. Yang ini ku akhirnya pun memberanikan diri untuk tanya. Saya dengar nih, katanya calon ini suami kamu atau bapak kamu yang meninggal itu orang yang soleh. Benar atau enggak? Ya kalau amalannya amal yang biasa. Akhirnya diceritakan kisahnya. Karena yang meninggalnya bareng dengan bapak ini, sedoyone pun di ngapura kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya, saya mau nanya amalannya apa? Duh, anaknya, bujune, adike, kancane kabeh bingung. Amalan yang spesial enggak ada. Amalannya sama dengan orang lain amalannya. Yang spesial enggak ada. Yang benar-benar spesial aja enggak ada, benar-benar enggak ada. Coba kamu ingat-ingat lagi, ke masjidnya gimana? Sama. Iktikafnya sama. Bacaan Qur'annya sama. Sedekahnya sama. Sholatnya sama semuanya. Hampir-hampir enggak ada yang istimewa. Kita nanti mikir, ya mungkin dia punya satu amalan yang enggak diketahui sama orang lain. Ketika dia naik ngotan pulang, nyuwun pamit. Pas tukgal tiangin niku ajeng pamit, ajeng mantu, anaknya ngomong, apa mungkin ini ya? Balik lagi. Apa amalnya? Apa mungkin ini ya? Tapi saya enggak tahu. yang istimewa ini atau bukan? Gimana? Bapak saya itu tiap hari mengkhususkan ada satu waktu itu duduk. Ketika duduk di situ enggak baca macam-macam, cuma Al-Fatihah ila ruhi disebutkan Sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Setelah itu disebutkan sedaya garwanipun Kanjeng Nabi, sahabat yang dia ingat, ahlul bait yang dia ingat, kemudian turun lagi tabi'in yang dia ingat, tabi'in yang dia ingat, imam-imam yang dia ingat, guru-guru yang dia ingat, orang-orang tua yang dia ingat, kiai-kiai yang dia ingat. Cuma gitu sampai terakhir semua yang dia ingat sudah disebut. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Cuma itu amalannya. Apakah ini amalan yang dianggap luar biasa? Langsung benar. Ini amalan yang luar biasa. Apa amalan yang luar biasa? Kenapa kok dikatakan luar biasa? Tiang ini ku wonten teng donya, gesang teng donya, tapi sampun nyambung kalih arwahipun tiang saleh. Tiang saleh. Lah di akhir zaman para ulama, diantaranya penulis kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nanti mirengkan Sulamut Taufik, penulis kitab Simtud Duror, Habib Ali Al-Habsi, dan begitu juga ulama-ulama yang lainnya, niku dawuhaken akhir zaman amal yang paling sae niku at-tahabbub li auliyaillah, berusaha piye carane supados ditresnani para walinipun Gusti Allah. Karena orang itu kalau mau mengandalkan amalnya susah, mengandalkan sholat susah, baca Fatihah yang tidak benar kuatasan ini. Betul apa betul? Lu kadang-kadang kita tuh sholat yang imami kita tuh lulusan pondok pesantren, itu Fatihahnya salah-salah. Nembah mengesing buatin pondok pesantren, ngeten mawon. Itu yang Fatihahnya salah banyak. Sholat kita gak bisa ngangkat derajat kita yang tinggi. Yang bisa ngangkat derajat kita untuk tinggi adalah ketika kita dicintai oleh Aulia Allah was salihin, ditresnani oleh para walinipun Gusti Allah. Makanya akhir zaman itu acara kados hal ngaten iki sangat penting dan luar biasa. Saya sebagai warga Solo, ya saya juga pernah hidup ada di luar kota dan juga pernah mondok di tempat di luar kota dan juga sering ke tempat-tempat luar kota yang lain. Jadi kan akan mendapati ada beberapa kota di sana yang namanya khol ulama mungkin tiap minggu ada. Ya napa nggih? Kholnya ulama niku mungkin tiap minggu ada, paling enggak tiap bulan ada beberapa mungkin. Niku kuatah halipun para ulama. Dan saya itu di Solo ketika dengar alhamdulillah ada yang buat malam hari ini halnya Ki Abdul Jalal, nanti ada yang buat halnya Mbah Mansur Popongan, ada yang buat halnya Kiai Fulan, ada yang buat halnya Habibun, kula niku paling ayem. Kenapa? Kalau sudah hal itu ada di mana-mana, orang itu semakin dekat dengan para walinipun Gusti Allah. Karena tidak mungkin dihali kecuali orang itu punya dua syarat. Ini syarat supaya dihali. Jadi kan pengen dihali apa mboten? Niki hal dalam rangka dibuat akbar seperti ini ya. Bukan hal istilahnya tiap tahun tahlilan itu gebenten melih niku. Itu sedaya niku saged insya Allah. Tapi untuk dihali dan dikenang perjalanan hidupnya itu harus punya dua syarat. Yang pertama, menjalankan hidupnya itu diisi dengan amal soleh. Masalah jenengan ndak wong mirengaken manakibnya Kiai Abdul Jalal, bagaimana perjuangannya pantes sekali. Kisah hidupnya itu bisa dibuat pelajaran. Nyun ngapunten. Nek awak dhewe iki diholi. Kisah hidup kita terus dibacakan depan orang banyak. Nyun ngapunten kadang-kadang ngisi-ngisi. Betul apa betul? Beliau almarhum almarhumah mempunyai amalan yang istiqomah, bangun subuh jam 7 pagi. Begitu bangun, maka beliau tidak langsung mengambil air wudu, tapi beliau mencari satu kotak yang luar biasa bertuliskan gudang garam. menghisap dua batang dulu, habis satu cangkir kopi, baru ambil air wudu. Setelah itu berangkat ke toko, tidak pernah sholat duha. Lah nek ngoten niku dibacake ya anake isin nggih. Wis ora usah diwacake ngisin-ngisini. Tapi kalau kiai-kiai, para habaib, orang-orang yang soleh, dibacakan kisah hidupnya pantas. Mereka punya kisah yang bisa jadi pelajaran untuk generasi yang setelahnya. Makanya Kiai Abdullah Sa'ad, buku beliau yang terbaru, judulnya Tahu Menteng. M apa P? M, nih. Jangan P, keliru nih. Tahu Menteng. Itu isinya semuanya kisah tentang orang soleh. Orang soleh, makanya beli bukunya. Kalau 10% nih. Ongkos promosi iklan nih. Lanjut. Orang-orang soleh itu dihauli karena dibacakan sejarahnya. Pantes dikenang sejarahnya, dijadikan pelajaran untuk generasi setelahnya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, tiang soleh niku dihauli keranten tiang niku sakit sedoni pun husnul khatimah. Oleh kelihatannya, hebat. Ini orang luar biasa. Kalau ceramah 10.000 orang yang hadir, tapi ternyata ketika meninggal teler overdosis narkoba. Yo ndak diholi nek ngoten niku. Yang diholi amalnya bagus, menengahiri kehidupan juga dengan bagus. Niki ingkang pantes diholi. Mula para rawuh para bapak, para ibu ingkang kula hormati, mendekat dengan orang soleh ini penting. Mendekat dengan orang soleh ini pan penting. Jenengan tinggal limawon. Anjing itu hewan najis. Anjing itu hewan najis. Kalau jenengan senggolan sama anjing dalam keadaan basah, nek kering sama kering, aljaf biljaf tahirun bil akhilaf, insya Allah suci. Dan jenengan senggolan dengan anjing dalam keadaan basah, nopo ada anjing kakinya basah kok masuk melebet tenggorokan jenengan, itu kan harus disucikan 7 kali. Yang satu pakai tak? Pakai tanah yang berdebu, pakai pasir yang berdebu. Itu anjing niku hewan najis. Tapi karena anjing itu nempel sama ashabul kahfi, dari ashabul kahfi, maka anjing itu jadimu mulia, termasuk hewan yang akhirnya masuk surga. Di antaranya anjingnya ashabul kahfi. Nabi Yusuf nabi. Insya Allah nesedon niku sampun melebet nang swarga. Apa permintaannya? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Jadi kumpul sama orang soleh niku penting. Wong kang soleh kumpul niku obate hati. Jadi kalau ada orang cicit-cicit sumpat, dikit-dikit galau, nek cah enom zaman saiki cicit-cicit gawe status. Patah hati, kadang-kadang statusnya nyon ngapunten lebay. Umpama nggih jenenge Joko. Nek nom lak mesti Joko nggih. Jenenge Joko gara-gara patah hati nama Facebook diganti Joko yang tersakiti. Nah niku sing ngakai banter ketara nek pelaku niku. Ini lho masih muda tuh harusnya penuh semangat kok lebay. Kok gampang tuh? Sumbek itu tandanya tidak pernah kumpul sama orang soleh. Orang soleh, makanya jenengan tingali nek wonten santri mondok di tempat kiai yang soleh itu mesti kerasan dan jarang sumbek. Kenapa? Kumpulnya sama orang soleh. Kumpulnya tuh sama orang soleh, bekas dalam hatinya. Makanya paling penting amalnya di akhir zaman, pripun carane kula kalih panjenengan itu berhasil dicintai oleh para walinipun Gusti Allah. Cerita penutup, usah panjang-panjang karena sudah malam. Tadi kan Kiai Abdullah Sa'ad bilangnya mau idoh tunggal. Saya enggak mau idoh tunggal. Saya kalau tunggal takut, saya maunya ditemani. Maka saya minta beliau untuk menemani saya setelah ini ya. Setelah ini mau idoh dari Kiai Abdullah Sa'ad. Setuju? Setuju ya. Ini permintaan masyarakat, sanes permintaan kula niki. Kula mung terus kita niki. Kisah penutup. Setelah itu mungkin ada hubungannya dengan itu dikit. Setelah itu lanjut kepada Kiai Abdullah Sa'ad. Ada satu kisah, kisah ini masyhur di banyak kitab ada. Ada satu penjahat. Wonten penjahat, penjahat zaman dulu. Ini jenengan penjahat zaman dulu coba dibandingin sama orang zaman sekarang. Ada penjahat zaman dulu niki tiyange untuk urusan kemaksiatan wis sak pole. Molimo komplit khatam istiqomah. Kurang ngopo iki. Jalan di padang pasir. Dulu orang kalau mau perjalanan jauh di padang pasir niku nggih mesti betul toyoan niku untuk dijadikan bekal karena kalau sampai kehausan bahaya. Bisa game over kalau sampai kehausan itu. Di tengah jalan dia kelihatan ada ulama. Ulama mungkin jalan di padang pasir kehabisan bekal. Ulama itu sudah terkapar kehausan tidak punya tenaga lagi. Penjahat niku mikir, nek banyuku tak kekeh. Yo, aku sing berangkat iki. Tapi kalau air itu saya bawa, ulamanya bisa meninggal dunia nanti. Ulamanya bisa meninggal dunia. Tak pikir-pikir nek. Aku ki nek dawa umure maksiat tok iki nek. Tapi nek ulama iki dawa umure manfaat untuk umat, hidupnya isinya tok taat. Ya wis lah. Ini penjahat zaman dulu ini ya. Penjahat zaman dulu. Kalau murid zaman sekarang gimana? Sama atau jauh? Sama atau jauh? Murid dulu. Murid dulu. Dulu muridnya dulu itu. Itu kadang-kadang kalau dites sama gurunya, murid itu disuruh kumpul, gurunya gandeng perempuan bukan mahram ke kamar. Gurunya itu ngetes gandeng perempuan ke kamar. Nanti dilihat muridnya. Tetap duduk mau ngaji apa enggak? Dan kadang-kadang itu bukan berarti itu bukan mahram enggak. Itu mungkin adiknya yang lain ibu atau lain enggak. Bapak muridnya enggak kenal tapi ditunjukkan. Kenapa? Ngetes muridnya. Dulu murid itu dites sama guru. Sekarang kalau murid dites sama guru model begitu kabur sama muridnya. Gimana apa enggak? Umpama. Saya pengajian di sini. Saya ngajak ke panggung perempuan cantik. Pakai rok mini baju you can see. Nggih, sik to. Jenengan kira-kira mau dengarkan ceramah saya enggak? Kabur. Kiai edan. Ustaz gendeng iki. Ning panggung gawa wong wedok. Tapi ada murid-murid yang mirip zaman dulu mikir, "Anda, ini bisa jadi ini istrinya." Lah bisa jadi kan itu orang gila. Orang gila dihukumi enggak? Kalau pakai orang gila bisa dihukumi dosa enggak? Enggak bisa, yang lihat yang dosa. Yang lihat yang dosa. Ya cuma, ya sudah, enggak usah pakai gaya ngetes-ngetes begini ya. Untuk terutama untuk zaman sekarang. Ini saya sampaikan terus bukan dulu akhirnya para kiai ngetes muridnya. Yakin murid jenengan enggak ada yang lulus, ngoten mawon. Kecuali murid-murid tertentu. Ini satu gambaran. Orang dulu itu muridnya seperti itu, penjahatnya kayak begitu. Jadi rela mati demi ulama. Kasihkan Pak Kiai, Pak Ustadz, ini minumnya buat jenengan. Nyawuri pun bukan sakit itu. Cuma nerima kemudian minum. Jalan benar. Kehausan, geletak sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, diceritakan di hari kiamat. Nanti ketika orang-orang itu mengalami proses akan dihisab amalnya dan lain sebagainya, maka kiai ini karena amalnya bagus akan dituntut menuju surga. Lah tiyange penjahat niku wau, penjahat itu akan diseret menuju neraka. Lah subhanallah, ini hikmah yang luar biasa sama Allah dijadikan ketemu. Penjahatnya itu lihat ya kiai, oh ini kiai yang pernah saya tolong ini. Ini kayaknya pernah saya. Ya tahu semua. Pak Kiai, tolong. Help me, Pak Kiai. Aku mau gaul nih, aku penjahat aja. Pak Kiai, help me. Tolong, Pak Kiai. Kiainya lihat. Tuh, ini yang dulu pernah nolong. Nolong saya. Ya bang, benar malaikat. Sujud kiainya. Nyuwun marang Gusti. Allah ya Allah, saya bisa bertahan menambah amal ketaatan saya karena berkat perjuangannya di dia, ya Allah, ikutkan dia bersama saya. Benar, akhirnya digandeng. Satu lagi, pendek tapi ini, satu lagi. Masih sabar. Ada ulama namanya Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Niku tinggal wonten di Jakarta. Ulama luar biasa. Nggih. Karomahnya kelihatanlah muridnya niku kata. Ketika beliau itu bersama dengan murid-muridnya itu mau ziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati. Ketika beliau akan ziarah ke sana oleh petugas yang ada di sana itu dikatakan kalau mau masuk boleh tapi cuma Habibnya. Kalau mau masuk itu boleh tapi cuma Habibnya. Yang lainnya enggak boleh masuk. Kita pengen mau digandeng masuk, dia bilang, saya enggak mau mas masuk. Silahkan saya mau ziarahnya di luar saja. Muridnya nanya, Habib, jenengan mau masuk kan gampang, jenengan tinggal masuk. Lah kenapa kok harus nunggu kita yang ada di sini? Beliau mengatakan enggak, kita berangkat bareng. Kalau saya masuk, yang jenengan semua harus masuk. Kalau jenengan tidak masuk, saya juga tidak akan masuk. Bahkan nanti di akhirat sekalipun, saya tidak akan mau masuk surga sebelum saya menyaksikan murid saya, sahabat saya semuanya akan dimasukkan surga bersama dengan saya. Intinya, para bapak, para ibu yang kami hormati, kalau jenengan itu berusaha untuk pripun carane kula niku dicintai sama walinya Allah, bisa dengan buat halnya, bisa dengan ziarah ke sana, bisa dengan mengenangnya, bisa dengan menyebut namanya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan walinipun Gusti Allah, dengan kedah ngerti para walinipun Gusti Allah akan berusaha lebih untuk membahagiakan jenengan di dunia ini bahkan sampai nanti ada di akhirat. Mereka orang-orang soleh adalah ahlul wafa. Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Lalu seorang wali mengatakan, dan ini perwakilan untuk wali-wali yang lainnya, apakah kamu enggak ngerti? Kita orang-orang soleh, kita para wali Allah, kita ini adalah ahlul wafa, orang yang pandai membalas budi, dan semua orang mencintai kita akan selalu berada di bawah bendera kita insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, tadi kan ada pelantikan pengurus NU. Jenengan harus ngerti, NU itu satu lembaga, organisasi, ormas yang berasaskan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mboten sah nerangke, lho kok Islam tok cukup apa harus NU? Sudah keterangannya selalu jenengan pun sami-sami ngertos. Dan saya pun juga sering menyampaikan di berbagai macam tempat. Saya kan sering isi di pengajian di daerah Sragen. Mesti sebagian sudah pernah dengar alasan saya kenapa kok harus ada NU, Islam kok seakan-akan masih belum cukup. Tetap kita harus mengikuti Nahdlatul Ulama. Coro gampile mawon, lan jenengan sedo mawasit, nak besok tahlil ya, besok ziarah kubur ya, besok maulid ya, ketahuan. Jenengan mawasit, nak besok melu NU, selesai kabeh entu. Betul apa betul? Betul kan? Nah, makanya itu pentingnya kita mengikuti organisasi yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dilembagakan menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, yang tadi dilantik ini semuanya manusia kan? Ibu-ibu muslimah juga manusia kan? Manusia pasti punya salah. Ketika mereka salah, bukan NU yang salah. Ketika mereka salah, bukan NU yang salah. Itu pribadi mereka masing-masing sebagai manusia. Dan kita pun itu juga pasti punya banyak kesalahan. Jadi ketika kita dengar, ada pengurus NU begini, pengurus NU ya begitu. Jangan kita ngambil itu pengurus NU-nya. Bukan. Kalau memang kita menyatakan itu salah. Walaupun salah itu relatif. Menurut kita salah. Jadi menurut dia itu benar. kita menyatakan itu salah, ya silakan, tidak usah dengan ikuti kesalahannya, tapi jangan Anda bawa nama NU-nya. NU-nya tidak bersalah. Kalau ada oknum yang bersalah, bukan berarti NU-nya yang salah. Dan saya pun juga, kalau boleh, saya menyampaikan nasihat yang disampaikan kepada saya. Anda yang sudah jadi pengurus NU kan pasti punya status sosial di masyarakat yang tinggi. Di masyarakat yang tinggi. Itu bukan berarti satu nikmat, tapi itu adalah satu amanat. Cerita pribadi yang ngapun mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya pernah ketika saya itu habis ngisi pengajian di suatu tempat yang insya Allah luar biasa. Yang mana yang biasa ngisi di sana itu kiai-kiai besar. Saya itu pernah diminta untuk ngisi di sana. Ketika saya pulang dari ngisi di sana, saya cerita dengan ayah saya, dengan abah saya. Saya anggap beliaunya itu akan bangga. Justru beliau menasihatkan seperti ini. Dan ini nasihat penting untuk siapapun juga yang punya nama, punya status sosial yang tinggi di hadapan masyarakat. Mengatakan gini, kalau kamu semakin dianggap tinggi, kamu harus semakin sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kamu, maka semakin banyak angin yang akan menerpa kamu. Anginnya macam-macam. Angin sombong bisa pangkatnya tinggi jadi sombong. Angin kamu jadi maghrur, tertipu seakan-akan kamu yang paling benar. Dan kalau sampai kamu berbuat kesalahan, niscaya semua orang akan menyaksikan dan akan ikut merayakan kesalahan kamu, terutama orang yang benci dengan kamu. Dan kalau kamu berbuat kebaikan, cuma sedikit orang yang mengenang kebaikan kamu. Oleh karena itu, semua yang punya status sosial tinggi di mata masyarakat, baik pengurus NU, ulama, ibu-ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, dan lain sebagainya, ketahuilah ketika kita sampai tidak berhati-hati hingga kita kepleset, maka yang kita bawa bukan cuma nama kita, tapi kita membawa nama besar daripada para ulama. Kalau misalkan ada seorang habib kepleset, maka saya bilang, itu semua habib ternyata kayak begitu. Padahal ada kiamat, ternyata semua kiai kayak begitu. Ternyata semua ulama kayak begitu. Ternyata lulusan pondok sana kayak begitu. Ternyata pengurus ormas ini kayak begitu. Semuanya akan gak? Makanya semakin tinggi kita, harus kita semakin sering doa, sujud, minta supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak bisa berbicara lebih panjang lagi, karena prinsipnya itu sebenarnya kalau ada air tidak boleh tayamum. Nah, jenengan sudah kadung tayamum kedawan ini. Nah, sekarang monggo jenengan wudhu bersama-sama dengan guru kita Kiai Abdullah Sa'ad. Saking kula cukup sematan, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para romo kiai, sedaya kaum muslimin, khususipun saking pejabat pemerintahan, TNI, Polri maupun sipil yang kami cintai. Langsung kemawon terkhusus yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami cintai, akhirnya fillah Romo Kiai Misbahul Munir Al-Hafidh. Mugi-mugi Allah paring taufik, hidayah, inayah datang perjuanganipun beliau. Allahumma amin. Langsung kemawon kula badhe cerita tentang pentingipun tamasuk datang para aulia, pentingipun cepengan dateng poro aulia. Terkhusus dateng poro aulia ingkang berjuang di daerah kita masing-masing. Cerita yang pertama, kalau malam Rebo wingi kula pengaosan wonten teng Ponorogo. Wonten teng majelis Naminipun majelis al-barokah. Yang mana di majelis itu isine niku maos manakib li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Engkang mimpin beliau orang yang sangat sederhana. Naminipun Kiai Imam Suyono. Priyantune sangat sederhana, ketinggal istilah jen kulon deso banget. Nyun ngapun tenggil, tapi besane Kiai Abdul Aziz Pacul Goang Jumbang. Dados beliau nih yang biasa, tapi besane setugal ulama yang terkenal. Boten namung kita tiang-tiang Indonesia, sampai luar negeri. Mbah Kiai Abdul Aziz Pacul Goang Jumbang. Setiap kepanggih kula, kula niku sering ngisi teng mriku, niku jamaahipun manakib niku kuwatah sanget. Tur ketingal setia sanget. Ngaos niku kula paling mboten jam 1 sampai jam 2. Niku mboten wonten sing meleset saiki. Tenguk-tenguk tek nganggo snack nggawa dhewe-dhewe. Mboten kaya kula nek pengajian kok ora oleh snack ya SMS panitia. Ayo tegemen kula yo ngoten. Niki mbeto piyambak-piyambak ribuan orang, bahkan kemarin pas acara akhirus sana niku jumlahipun ngantos mungkin puluhan ribu orang. Lah kula niku mboten seraya sebab memang kewajiban kita niku wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Mestinya tambah dino aku kudu tambah ilmu. Lah kula kepanggih ngoten niku ya kula harus mencari ilmu nih. Lah kula niku gerilya. Kula tanglet-tanglet. Ada apa? Kenapa iki manakibe iki kok nganti kaya ngene iki wong sing cekelan. Kaya ngene iki wong sing tabarukan. Kula tanglet-tanglet. Di antarane wonten sing cerita tentang keberkahanipun maos manakibe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah niku critane ngeten. Mbah Yai Imam Suyono niku setunggal dinten wonten tamu sing nenggo niku ngantos nginep ing dalem itu. Terus akhiripun kepanggih ditangleti. Wonten napa to, Mas? Jenengan kok ngantos nginep ing mriki wonten napa? Anu ye. Kula niku anak kula selama 2 tahun niki dereng napa dereng sakit jengengek durung sakit amin sewu nggih istilahipun dereng sakit tangi gara-gara napa karena di pusarnya udele niku abuh tapi modele niku nek awake sirahe ngantos ngadeg ngeten niki niku kados ketarik abuh sehingga mboten sakit. Tangi mboten sakit melampah, aja meneh kok melampah. Wong tangi men mboten sakit. Dan itu sudah 2 tahun berturut-turut. Lah terus sampeyan mriki wonten napa? Nggih anu Mbah, nyuwun didongakno muga-muga anak kula diparingi mari. Oh, ngono ya. Wis ngene bae, aku ki ora ngerti donga ki piye, dongaku ya ora mandi, empati yang tawaduk. Ngene bae, sampeyan niate mau. Niatipun Mbah. Ya Allah, kula niat badhe manakipan ngajak Mbah Yai Imam Suyono nek anak kula mari. Wis ngono ya, sewaktu-waktu engko mari, wis pokoke kowe mau wis nadar, ayo ngumpul manakipan karo aku. Singkat cerita, mantuk dia. Besok paginya jam 09.00 persis ngora meneh. Assalamualaikum. Mbah Iman, monggo kula aturi derek kula teng griya kula lan apa? Manakipah. Lho, kok iso ngono piye? Lah anak kula niki esuk niki wae mung saged mlaku. Niki ora masalah tombo lho, niki istiqoripun. Bagaimana? Yo, wasiat pada waktu mayit diangkat itu sing disebut adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah. Itu sadari rumah sampai ngen kuburan itu. Singkat cerita, begitu pula Mbah Yai Jawari Umar. katalah kiai-kiai sing dom ahli manakib niku terkenal lomo-lomo tiyang. Lomone masyaallah. Lah kula tanglet ngeten kalih Mbah Yai. Mbah Yai. Rahasiane napa to tiyang-tiyang cekelane manakib kok lomo-lomo niku napa sebabe? Ngeten lho critane. Kita niku maca manakib niku lak krana cinta. Jadi kita niku goro-goro cinta niku sering nyeritakno, sering ngomongke, sering nyebut siapa yang kita cinta. Lah, ketika kita ingin mengungkap cinta, kita itu menjadi takut kalau ditolak cinta kita. Contoh mamane. Mamane niki ngapunten nih, Gus Munir niki muridipun Ndoro Habib Lutfi. Gus Munir cinta ring Habib Lutfi itu sudah barang biasa. Gus Munir kok cinta kali tiang soleh, wong memang tiang soleh. Beliau duriae Kanjeng Nabi, yo gurune, umpama cinta yo patut. Yang jadi masalah itu kira-kira gurune cinta apa? Sebab kadang kala wonten tiang ngomong, aku cinta karo iku, aku guruku itu anu, tapi ketika dia dekat dengan guru tersebut, gurune pun blenek ati wong. Ini loh makna daripada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad omong itu karo umatmu. Nek wonge ngaku cinta karo aku, dia harus membuktikan. Bukti nek wonge cinta karo aku adalah mengikuti dirimu. Lah, engko nek wis mengikuti awakmu, dia akan aku cintai. Kan medene wong nek ana wong ngaku cinta kepada waliullah, tapi waline Allah geting kali tiyang niki ngomong cinta. Jarene, wah aku cinta karo wali iki, tapi wonge kelakuane kaya waliat. Ngomong cinta karo Mbah Abdul Jalal, ora pernah berjuang karo perjuangane Mbah Abdul Jalal. Kira-kira merakne blenek niku Mbah Abdul Jalal. Kalau kita mencintai kepada para aulia, ya kudu mutadiqah nyocoki karo apa yang dicintai para aulia, sehingga ketika kita mencintai para aulia, mereka pun akan menyambut kecintaan kita. Kan kata ni kalau nongong sehingga tau awor ulama nalar itu awor, tapi jadinya ulama ini aku buat awor dikikir, mumet je. Harap diantem dia kok yura krosok krosok mumet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, tiang-tiang ahli manakib le Syekh Abdul Qadir Jilani ini aku ngitok nolomo. Nih sebab sing dicintai ini aku seneng nek murite sing ngaku cinta iku yo melakukan apa yang beliau lakukan. Di mana Syekh Abdul Qadir niku la yaruddu sa'ilan walau bi ahadi saudaihi, ora pernah nolak wong jaluk walaupun nganti entek kentek napa-napa nganti dicopot klambine ben supaya sing jaluk iku tetap menerima sesuatu dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Arti daripada cinta kepada Mbah Abdul Jalal ya kurang luweh nggih kadosnya teniki. Kalau orang mengatakan, wah aku wong kali oso cinta karo Mbah Abdul Jalal. Lah wong mahmu cerak. Tapi yo perlu dipahami, kira-kira Mbah Abdul Jalal nampa cintamu apa ora? Jangan sampai kita ngaku cinta, tapi beliau tuh gemes kudu di antemi oleh zaman. Dengan cara apa kita menunjukkan cinta? Yaitu dengan cara meneruskan perjuangan beliau di masyarakat ini. Sallallahu Muhammad. Beliau meninggalkan masjid, maka arti cinta adalah meneruskan masjid itu sebagai tempat syiarul Islam wal muslimin. Sallallahu Muhammad. Ngeten niku kira-kira tiang NU nggih ngeten niku lah kudune cinta. Kita kula cinta kare Mbah Hasyim Asy'ari. Ya kudu ya wis kudu cinta ya harus menunjukkan bukti cinta kita. Nek wae ana wong nulis sing WA, WA yo ora mudeng kali asa. WhatsApp. Nggih. Wonten wong nulis niku rada nyerempet-nyerempet. Nyerempete nyerempet NU. Dia mengatakan, apa benar atau istilahnya benarkah ungkapan NKRI harga mati? Jadi koyo-koyo arepnya laki itu. Pola pikirnya begini. Kita niku nek ngomong Islam harga mati yo memang benar karena Islam itu sampai dunia sampai akhirat. Tapi nek ngomong NKRI harga mati ku yo wah kebangetan niku. Kaya seolah-olah NKRI itu bakal selawase. Lah sedangkan donya iki banyak negara yang akhirnya bubar. Romawi sekarang ini sudah tidak ada, Persia sudah tidak ada, Yunani mbah-mbah. Intinya sudah tidak ada itu yang dulu dibangga-banggakan. Seolah-olah dia mengatakan salah itu slogan NKRI harga mati. Apa? NKRI harga mati. Koyo-koyo alal abad, koyo-koyo bisa menyatakan bahwa NKRI itu sampai dino kiamat. Seolah-olah dia akan menyalahkan kita, pecinta-pecinta Mbah Hasyim Asy'ari tentang itu. Kula yo ora kelangan lakon dalam rodok kemenyek sithik. Kula terus nulis ngeten. Ngene lho Di. Karena memang wong-wong ngeten iki pawakane yo model mukidi-mukidi. Ngene lho Di, tak kandhani Di. Nek sampean ngomong NKRI harga mati itu bermasalah, menurut kita justru kurang kalau NKRI itu harga mati. NKRI harga mati itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari, menurut guru-guru kita kados kelasnya Habib Lutfi, kalau kita harus lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan NKRI harga mati, itu yang sesuai mengatakan seperti itu adalah para ulama-ulama kita. Lah kalau kita kudune kuadrat. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan NKRI harga mati, berarti kita ini memperjuangkan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Jadi kula sampean iki ing dalam jogo NKRI harga mati bukan melamelu tok, tapi karena itu menjadi cita-cita para ulama, dan karena kita cinta kepada para ulama, maka hal itu harus secara kuadrat kita sampaikan. Saged dipahami? Jadi nek Mbah Hasyim Asy'ari ngendikan NKRI harga mati itu kelas Mbah Hasyim Asy'ari, nek kula ya kudune harga mati ti. Sebab napa? Karena setelah disampaikan Mbah Hasyim Asy'ari, bahasa itu tidak lagi bahasa umum, tapi itu cita-cita para awliya, cita-cita para ulama. Maka hal itu harus lebih kita nilai, harus lebih kita pentingkan, melebihi ungkapan mereka, yaitu NKRI harga mati. Nek kula ya kok ngungkuli harga mati, umpama harga mati terus uripne mati neh ya siku NKRI. Karena itu cita-citane para wali. Paham ya? Lah kira-kira ngoten nek kita cinta karo NU wis ngoten niku. Yang terakhir, suatu ketika kula nyowanaken dhateng setunggalipun keluarganipun para kiai-kiai saking Kudus. Niki kula tulis teng buku kula Tahu Mencek. Umpama gadah ya monggo dipados. Di situ ada cerita Pak Yai niku lak sowane niku kula sing nyopiri saking Kudus dumugi ngene ngantur Habib Luti niku. Wonten ceritanya teng lebetipun mobil niku kiai-kiai ini ngomong ngendikan ngeten anu iki engko aku arep njaluk donga ben supaya perjuanganku diparingi barokah ngene. Sampai di rumahnya Ndoro Habib Lutfi niku Ndoro Habib Lutfi delalahnya umpun wonten tamu sanese niku nembe ngrembug urusan sing ngoten niku. Ujuk-ujuk Dora Bebeluti ini ku nyocoki kalih niate nopo sing saking griyan. Beliau mengatakan ngeten. Kathah niku tiyang alim, kathah niku tiyang-tiyang sing top-top, tapi kenapa kok mboten mencorong ilmune? Mboten mencorong niku duka maknane napa kula mboten mudeng. Intine mboten nimbulno asar ingkang madhangi dhateng umat. Nah, terus Habib Lutfi jawab piyambak, lah ngoten niku gara-gara ana perkara telu sing ditinggalno. Nah niki nek NU, NU Sragen napa NU kuwi niki Kali Jambe niku kepengin mencorong ya kira-kira telu niki sing aja nganti dilepas. Yang pertama kata beliau, gara-gara kurang selawat ring Kanjeng Nabi. Nah niki keniscayaan bagi seorang NU. Yang kedua, goro-goro kurang duwe muasalah nyambung marang putra wayahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, Kanjeng Nabi mengatakan di dalam riwayat Ibnu Majah, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalban ri'in al-iman hatta yuhibbahum lillahi wa liqurbati." Jadi Kita itu harus cinta kepada kerabat Kanjeng Nabi karena Allah dan karena itu kerabat Kanjeng Nabi, bukan karena apa-apa. Nah, itu keniscayaan juga ditulis wonten teng ngene dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah mahabbah di ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin-mungkin wonten manfaatipun. Nah, yang ketiga, beliau mengatakan iku goro-goro kurang silaturahmi dateng para aulia, para ulama yang ada di daerahnya masing-masing, hayyan au mayyitan, baik yang hidup maupun sing meninggal. Jadi intine urusan mencorongnya ilmu itu ono hubungan karo wali-wali yang ada di daerah situ yang dulu sudah pernah berjuang. Bahkan beliau mengatakan niki ngapunten niki kalian gedung selawat niku hubunganipun nggih kalih Habib Lutfi, bahkan urusan haul niki sing dawuhi nggih beliau. Beliau dari Habib Lutfi mengatakan nek Mbah Dul Jalal dikholi padange iku engko bakal madani Solo Raya kira-kira. Dawuhipun minimum niku Solo Raya bakal mencorong barokahe Mbah Dul Jalal. Sebab memang Mbah Dul Jalal niki masyaallah termasuk menurut Maulana Habib Lutfi, Mbah Yai Hasan Minhajul Abidin itu adalah putu mantunipun Mbah Dul Jalal. Niku ngendikanipun versi beliau yang di mana juga di sini ada silsilah sing ditulis Mbah Idris Katangan. Bahkan beliau mengatakan termasuk ijazahe wong urusan rezeki nang akhir zaman niku yo ya iku mau ziarah ring para aulia ayan au mayitan, nek iso gantian saben minggu sekali daerah iku ana wali pira ku gantian ziarah. Batin mriki kula niku mumet nek cara istilah hubungane apa ziarah karo rezeki sing barokah, rezeki sing lancar. Akhiripun sanes wekdal kula to tanglet piyambak, Mbah nyuwun ngapunten. Hubungane napa? Rezeki, ilmu kalih ziarah ring kuburane para wali. Jawabipun beliau ngeten. Apa mboten kemutan sampean? Kanjeng Nabi lak dawuh to, kapan ana umat Islam adoh dateng para ulama dipun dawuhaken fayab taliyahumullah bisalasi daliyatin. Nek ana wong adoh dateng para ulama, dateng para aulia, apa maneh ulama aja meneh aulia nggih. Ana tiyang kok adoh kabeh para ulama, para aulia akan diberi masalah paling tidak tiga perkara. Apa yang pertama? Allah akan mengambil keberkahan dari apa? Dicetakno Rasulullah min kasbihim, dari usahanya. Gadange ditarik berkah. Tanine ditarik berkah. Umpama pegawai ditarik berkah. Kenapa? Karena jauh dari para ulama wal auliya. Maka daripada niku dengan adanya haul ngeten iki tujuane napa? Jenengan kalih kita-kita niki diakrab menomelih dateng para auliya wal ulama. Dalam rangka napa? Ben supados kita mengingat perjuangan mereka, beliau-beliau, lalu kita istiqomah berjalan meneruskan perjuangan tersebut. Dan ora usah mumet-mumet nek ana wong ngarani ora cocok, ora paten. Di antaranya adalah bertabarruk ngalap barokah dateng para aulia was salihin dengan cara kita berziarah ke tempat beliau. Nek ana wong ngomong ziarah ora penting, nek ziarah ring raimu memang ora penting. Tapi nek ziarah ring para aulia sangat penting. Habib Umar bin Habib pernah ditanya, kenapa jenengan kok seneng ziarah ring para wali? Jawabe, ketahuilah, mereka itu kekasih yang dikasihi Allah, sedangkan kalau Allah sudah mengasihi seseorang, cinta itu menetap pada orang tersebut, menetap pada diri orang tersebut. Lah sedangkan kita mendekati para aulia bukan karena apa-apa, tapi karena hubungan cinta Allah kepada mereka. Kita ngajeni cintane Allah kepada para aulia, sehingga ketika kita dekat dengan para aulia, sering ziarah kepada mereka, fa insyaallah muhibbul mahbubi mahbubut, mencintai orang yang dicintai Allah akan ketimbalan oleh cintane Gusti Allah. Niku ingkang saged kula aturaken, NU adalah pecintanya para aulia wal ulama. Mugi-mugi mantun niki kita sering ziarah. Ben supaya khususnya tiang kali jambi ataupun kula sing plesungan kota mriku. Alih kanca-kanca sedaya dosa reket ziarah dateng Mbah Yai Abdul Jalal lan ing dalem urusan menika kita mengke tambah barokah khususe ilmune, rezekine, umure, putra wayahe lan sedaya ingkang dititipaken Allah dateng kita. Allahumma amin. Acara selanjutnya doa silturur yang akan dipimpin oleh wayahipun sing teng mriki wonten kalih wonten Habib Alwi bin Mustafa bin Alwi bin Ali Al-Habsyi wingking kula sing bagus piyambak niki. Nah, beliau putunipun Habib Ali Al-Habsyi. Habib Muhammad ugi putunipun. Lah iki sebab ana putu loro iki monggo sing arep maca setengah-setengah apa piye kula derek. Pokoke kedah diwaca nek mboten mengke mboten transit. Nggih, mboten. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيفي مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والسنات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعور الظافرة وعلى باب عزته تحط رحل فتشاه منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن موطن قرب ومظهر قاسم بدك في عبادك وساكك وسيرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقلين الأبد المهبوب الخالص المصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي قرائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنأتمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستنشعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره أوله وظاهره عم بركته وشريف بجهتنا ولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القيم في جميع الأطهار منشورة ومعلم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واشف اللهم كربة المخروبين وقضي أين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل بات التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وايدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام الأرواح والقلوب وعلى الأصحاب من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي فاجعل المستمعنا وهذا خير الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلقاءك خير عمل المختار أن صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قبض يا وسع الكرم تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.